ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقب وجميع سادتنا لأبي علوي ثم إلى روح شيخ أبي الحسن الشاذلي وشيخ عبد القادر الجيلاني وسادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالديه وإخوانه وأولاده وأزواجهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن الإدروس ثم إلى روح الحبيب أنس بن علوي الحبشي ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المؤظمة والسبع المثاني أن تبتهى لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alima sirim minna la tadriki sitra anna wa afina wa fu anna wa kulana haisukuna. Ya alima sirim minna la tadriki sitra anna wa afina wa fu anna wa kulana haisukuna. Ya alima sirim minna la tadriki sitra anna wa afina wa fu anna wa kulana hisukuna. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Fatiha bil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa syulahi syani zahiran abadiran fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa awladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah. Walan yati anna allaha yunawiru kulubana wa kawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan walikuli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شاكرين حمدا نعيمين حمدا يفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغل ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah lirudha'illahi ta'ala wa lirudha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala manawa salafuna salihun wa ala manawa sahibi hadil halah Shaykhina al-Habib Naufal bin Muhammad al-Idrus atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa syarrafallahu qadrahu wa adamallahu izzah wa nafa'anallahu bihi fid darain amin bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa tabarakallah min ilahin karim basyaratna ayatuhu fid dzikril hakim bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman faja'athu hadhil bisharah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para habaib khususipun sahib al-fadilah Al-Habib Muhammad Al-Idrus saha guru kula panjenengan sedaya Al-Habib Novel ingkang dalu menika dawuhi kula supadosa matur wonten ngarsa panjenengan. Janipun kula nggih nyuwun ngapunten. Kula pun janji jam 8 dugi mriki tapi rekak-rekake nembih dateng saking Kepulauan Riau Batam mriku. Lah pesawate radi mepet. Sampeyan mudeng pesawat. Nah, paham nggih, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah berarti nyambung ngoten. Dadi ora usah digremengi. Wong wis makili setahun pisan telat lah kula. Daripada didisiki kula disiki riyen niki. Muga-muga sing mboten gremengi kula kula dongake utange lunas niki. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken. Kula tak matur mengenai bab maulid ngeten nggih. Iya. Kula lan panjenengan sedaya niki perlu mengikat rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati. Lah perkara sing wonten teng manah niku lewate pintu hati. Dan pintu hati itu adalah telinga kita, pandangan kita, bahkan lesan kita. Lesan ini pintu hati. Sampai Allah dawuhaken yuthabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan hati seseorang jika orang itu biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang meneguhkan hatinya sendiri. Jadi dari ayat itu kita tahu bahwasanya qaulus tsabit, ucapan sing netepno iku dadekno ati dadi tetep. Manah niku isane dadi jejeg nek kulino ngucapno kalimat sing jejeg sing dimaksud qaulu la ilaha illallah. Kok saged ngoten nggih? Sebabe saben kita ngucap niku padha karo nandur bibir, nandur biji-bijian di dalam hati. Jadi realitas ucapan ini akan tampak tukul nok jero ati. Semakin sering diucapkan akan semakin ngrembaka nok jerone ati. Sampai nantinya disebut sebagai kasyajarotin thayyibatin. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tanaman hati itu nek sing diucapno niku Allah, Allah, Allah kados ngoten niku, niku kaya dene nandur wit. Sampai wite niku mangke ngrembaka, asluha tsabit. Oyote netep, far'uha fis sama. Tetapi dahannya niku menjulang ke angkasa. Bukan hanya itu toh, keberhasilan dari ucapan-ucapan yang baik akan mengakibatkan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan menimbulkan buah-buah yang setiap waktu memberi manfaat kepada orang yang biasa mengucapkan kebaikan. Jadi nek njenengan kenapa kok dilatih zikir? Bahkan guru-guru kita niku nek ngajari zikir ora cukup zikire tok. Yo zikir, yo istiqomah zikire, yo istiqomah wektune, syukur wonten istiqomah panggonane. Nganti ulama-ulama niku gadah panggenan namine panggonan kholwat. Kholwat niku khol ditambah wat, niku rampung urusane niku. Jadi tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu di waktu yang sama dengan jumlah wiridan yang ditentukan oleh gurunya yang sama. Niku padha karo nandur sing tenanan nggih ngoten niku. Aja model bosenan. Nandur pari lagi tukul jipuk digenti poka. Orang ngerti poka nggih. Oh durung nanti tukul jipuk digenti napa meneh? Ciplukan. Ciplukan iki jadi kira lho, sakniki menjadi buah fenomena lho. Sekilone 300.000 lho. Iku sing tuku mesti wong kota niku. Ha nek wong desa kaya kula bosen men, ngono bosen. Alhamdulillah aman. Kula baleni ne. Dadi tandur ya ngoten niku ya netep ajek. Kula jenengan iki gurune beda-beda ya wis memang ben beda-beda. Ora usah padha. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Laune imtinaiyah. Jadi memang Allah iki ora duwe karep, manusa padha iki ora duwe karep. Ana sing lir kadya ditandurke klopo, ana sing lir kadya ditandurke gogo pari, ana sing lir kadya ditandurke talok. Ana aja dikira niku ora lho kehidupan niki. Wong Gusti Allah iku dawuhke teng Quran kok. Wa fil ardi qit'um mutajawirat min a'nabi wa zar'um wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Jadi nek donya niki memang tanduran iki dhewe-dhewe. Sampeyan diparingi wiridan dhewe-dhewe, diparingi carane dhewe-dhewe, sebabe napa? Memang hasilnya mengko ben dhewe-dhewe. Ora karuan nek donga nok dunia niki kok wit-witane kok pari kabeh ya. Ya ora enak. Ya kudu ana pari, ya ana klopo, ya ana napa? Terong, ya ana napa? Lombok, ya ngoten. Ya kudu beda-beda. Iki aku ngomong ngene iki mudeng ora ta kok longa-longa. Alhamdulillah Muhammad. Sampeyan ya aja terus kaget. Biasane iki sing tampil iki bagus, Dul. Aku iki wajahmu iki ngantukno aku kok ngoten. Alhamdulillah Muhammad. Sakit kula terus kaya. Nah, yang selanjutnya pintu hati itu adalah pendengaran kita. Jadi kula njenengan nek pengen tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita kalau kepengen tambah tumancep, tambah ketingal sangat tentang realitas Hadrotul Muhammadiyah, tentang Kanjeng Nabi, maka lisan ini kudu sering nyebut Kanjeng Nabi. Solawat nyebut nopo mawon bab Kanjeng Nabi. Niku penting. Karena apa yang Anda ucapkan, yang Anda biasa lesankan itu tumancep tambah ketok rembaka nang jurune ati. Wis. Begitu pula telinga. Telinga ini pintu untuk menuju hati. Kalau telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal mengenai Rasulullah, maka Rasulullah itu semakin kental di hati kita. Makanya Habib Ali Al-Habsyi ngendikan, wahai sutasyarrafatil asma'u bi akhbari hadzal habibil mahbub. Sekirane peningak napa kok peningal. Sekirane kupinge menungso iki dadi menjadi meningkat kemuliaannya sebab mendengarkan kabar cerita tentang hadzal habibil mahbub, tentang kekasih yang sangat dicintai yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali nyebutno wahai sutasyarrafatil asma. Jadi kuping kula lan panjenengan iki nek digunakno ngrungokno simtu duror, berjanjen, tiba, selawatan utawa cerita tentang Kanjeng Nabi itu tasyarrafat. Telinga ini menjadi bertambah kemuliaannya. Tapi buatan kok buatan kupingnya, gak? Maksudnya buatan kok terus kupingnya, buatan. Walaupun memang kuping sing dadi wasilah panjenengan krungu simtu durer diwaca, krungu cerita Kanjeng Nabi diungkapkan itu memang lewate gak? Kuping niki. Tapi sing dimaksud ini sebagai pintu menuju pada hati kita. Jenengan umpamane mirang solawatan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihimi huwal حبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهواء لمقتحم محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر رفي قولي لا منه ولا نعمي مولاي صلي وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق. Tasyarrafat, maka telinga ini menjadi mulia karena menjadi wasilah untuk datangnya sebuah kebaikan-kebaikan berwujud kabar, berwujud kemuliaan tentang yang sangat mulia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, iki umpama ana sing takok karo nunggu wedange niki. Biasanya kan ono sing takok wedang lho nggih. Pak, nunggu sing takok niki. Umpama ono wong takok, "Pak, aku iki nek nekani simtu durur iki yo krungu aku, tapi ra mudeng." Lho, nek bab ra mudeng ku wis ketok sampean iki. Halo, sampean iki digojloki yo malah bangga ngono iki terus. Ora kok nak undur bilah mindalik ngono. Jenengan kalih kula niku rata-rata ya memang ora pati ngerti karepe. Ning aja terus sing ora ngerti karepe dianggap ora ana manfaate. Maaf nggih. sampean mudeng diancuk. Lho aku tak takok lho. Kula niku nate pengawasan wonten teng Tulungagung, sih kelingan kula. Mobil kula niku sing nyopiri niku ya alon-alon rumangsane. Delalah anggepane rodok sepi, nganan sithik karepe arep mbalapi mobil sing nok ngarepe. Delalah saking arah yang berlawanan ono motor RJR lho sing motor gedhe apik niku. Buanter. Gara-gara mobil kula dianggep dianggap kaya-kaya ngebak-ngebaki dalan. Nah wong kono kan butuh wong moge nggih, butuh dalan rodok gedhe. Ngerti-ngerti gedandapan gara-gara mobil kula arep disiki. Lho ngoten niku iso ngomong. Din. Maaf nggih. Sampean mudeng maknane diancuk. Lha kok aku tak takok iki tenanan iki. Sesama wong desa iki lho. Ngati-ati lho, ayo ngaji digenteni sekali malah diajari diancuk lho ngono kok. Lho kula tanglet sak itu lho, diomongi wong buanter dia. Tuh ngono kok malah. Itu sebenarnya saya ndak tahu karepe, maklum wong kota nggih. Ora ngerti kula. Karepe diancuk ya apa ora mudeng lho. Asli kiting lho. Kowe mudeng ora? Padha. Ning sampean ora mudeng sebab desa nggih. Tapi walaupun tidak mudeng, ungkapan itu penuh dengan makna. Diomongno wong karo menteleng buanter nesu. Apa terus sampean terus amin, amin apa ngono? Beda nggih. Jadi sesungguhnya ungkapan itu kadangkala ora butuh makna. Karena apa? Karena cukup apa? Reaksi maupun mimik, apa mimik ini? Ekspresi. Insyaallah. Ngene iki ora usah ngomong monggo niku ora usah. Tapi ekspresine lho ngglodol nyoh-nyoh ngono karepe. Ngene lare disindar sindir sindar sindir ngono karepe ngene ku mau. Eh meneng ngono to. Jadi karena apa? Karena ada mimik tadi. Ada ekspresi yang tergambar oleh wajah. Sehingga kata diancuk walaupun ora ngerti karepe iku musonife sapa ora mudeng. Sing nyiptakno kalimat diancuk sapa ora mudeng. Apa wong Jawa apa wong Madura ora ngerti. Tapi subhanallah, ora ana wong seneng diuneni wong karo kul kalimat diancuk iki dak ana. Apa sampean diancuk alhamdulillah. Monggo terus terus napa ya ngono. Ndak mungkin nggih. Lah, ini sebuah bukti bahwa ungkapan ucapan apapun itu terkadang tidak butuh sebuah makna dan penjabaran. Tapi di situ ada hal-hal yang akan ditangkap oleh batin kita. Ngantek isyarah niku disebutakan al-isyarah aqwa minal ibarah. Dalam bahasa syariat itu isyarat, isyarat kan tidak gunakno bahasa nggih wong isyarat kok. Itu lebih kuat dibandingkan ungkapan. Jadi nek jenengan ziarah mbamane orang delalah dikandani iku ngene wali ngono. Sapa jenenge? Mbah iki mbamane. Delalah waktu ziarah sampean pas wasilah lali, jenenge lali. Ngene iku ora usah ila hadrat mbah mbah mbah Al-Fatihah. Aja ngono. Cukup menggunakan isyarah itu lebih kuat dari nama aslinya. Umpama ila hadrat mbah mbah iki ngono ta? Iku lebih lebih benar, lebih kuat dibandingkan nyebut jenenge. Lah mangan-mangan apa sing kula sampekno niku jenengan kalih kula niki nek datengi tiyang nekani maulid maca simtu durur arbar janji maca dibak iku ora usah nganggo aku engko ayah durung ngerti maknane kok. Alah iku sak tuwamu ya ora ngerti iku ora usah ngono. Lah terus bagaimana Pak? Datangi tetep. Syekh Bisam Muhammad Barut di dalam sambutan kitab umdah syarah burdah niku wonten keterangan ngeten. Nek sampean pengen dadekno anak putu iku ben cinta ring Kanjeng Nabi, iku paling gampang carane napa? Ajaan sereten gegelandango napa teng pundi? Tekakno teng majelis-majelis yang di situ niku dipun napa dipun pimpin oleh tiang sing rindu kepada Rasulullah apapun yang dibaca. Wamane teng mriki diwaos oleh Habib Novel atau di mana-mana lah. Itu kok wonten wacanan simtudura napa berjanji napa-napa dibaca oleh orang yang rindu kepada Rasulullah. Loh. Ungkapan rindunya ini loh, ekspresi rindunya ini loh yang kita tangkap, yang tidak usah mudeng karepe akan menjiwai hati kita menjadi tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah coba sampean pamane ana selawat. Man yalumni fi gharami talama. Apa terusnya? Man yalumni fi gharami talama ashik jamala ya mukarram. Wis ora usah dodol lah, ngono iku karepe ngerti jaban. Padha aku ya ora. Tapi kok nek sing nyebut niku guru ije, sing nyebut kok majelis-majelis sholawat, sing nyebut kok poro-poro tiang sing asyik li Rasulillah, rindu ring Kanjeng Nabi niku kok ujug-ujug kok kita niku kok sepulang dari majelis niku kok mbok sadari napa mboten Kanjeng Nabi itu semakin menjadi idola. Nah mangkane alhamdulillah jenengan kalih kula niki hidup di daerah Solo enten niki. Dalu niki jamuro berjandenan. Lho Pak mriki kok mboten mauludan. Ya wong bentuk mengekspresikan syukuran niku ora kudu maca maulite. Jenengan niki istiqomah nurunekani pengajian diniatno syukuran marang maulite Kanjeng Nabi nggih sami mawon. Sawaun kana. Muga-muga kula dongakno utange lunas. Ya wis ketok mringis-mringis alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Om shalala Muhammad. Om shalala Muhammad. Oh. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mata kita sebagai pintu hati kita. Jenengan kalih kula niku nek rindu karo Kanjeng Nabi ben tambah kenal Kanjeng Nabi ben tambah rindu ring Kanjeng Nabi niku kudune mripat niki ya digawe ningali sesuatu sing elinge Kanjeng Nabi. Ning sayang disayang. Hampir hal-hal itu hilang. Lah pripun? Tempat lahire Kanjeng Nabi ical. Rumah yang dibangun Rasulullah ketika beristrikan Sayyidah Khadijah ilang. Sing wonten namung kuburan. Alhamdulillah isih ana Kubbatul Khadra. Isih ana kubah ijo Madinah yang kita yakini itu nganceri kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk melihat seperti itu para hadirin modali ring Madinah. Modali ado mbayari larang. Lalu bagaimana? Lah nek pengen sing sekintenipun batin kita tambah cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana? Dengan menggunakan kapasitas yang lain. Kalau peningal kita kaduan karo Madinah, ya cukuplah mandeng putu-putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ya, kelimu dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq wonten teng Sahih Bukhari. Beliau mengatakan urqubu Muhammadan min ahli baiti. Nek cara Imam Abdul Wahab Asy'arani, maknane urqubu niku bimakna ae unduru Muhammadan min ahli baitihi. Maksudnya dos pundi? Lihatlah Muhammad dari anak putune. Makanya alhamdulillah jenengan iki dhewe guru yo walim pol mentok. Tambah ngono lek putune Kanjeng Nabi Allah. Bejo niku, bejo kemayang. Ijeh ngono oleh susu gratis, ya Allah. Kula dadi ngelak merhati. Lah, nggonku kok ora susu. Oke. Wis mentolo banget iki. Ya wis diterimakno to. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, dadi kula wau kejebak. Nok mburi wau ditangleti kopi napa teh. Aku ora jawab teh wong ora kulino kopi. Ora ana pilihane susu. Bangeten tenan panitiane wis. Awas. Mangsane kene ora iso laporan karo hadipe. Assalamualaikum. Lho. Jarine lho Pak Dulai kok ngajari ora genah to. Wong wis diniteh kok jeh ora nrimakno. Lho, ngaji nggone wong saleh iku wajib ngragas pur. Bab rezekine bab nopel ibarokah. Dadi ya kudu komplit. Ora ya awas ngono ta. Assalamualaikum Muhammad. Nggih. Jadi nek kira-kira kadoan arep nyawang Khubbatul Khadrah. Nek kadoan yo yo jan-janipun nggih. Bait itu iso dadi qorib. Kam min ba'idin qorib. Banyak orang itu jauh ning iso dadi perak. Gara-gara napa? Bendino dikhayalkan. Kados sing didhawuhno teng kene kitab Burdah niku. Amin tadzakuri jiranim bizi salami mazatta dam'an jaramin muklatin bidami. Amin tadzakuri jiranin bidhi salami. Eh Bu Siri, Imam Bu Siri ku nangkleti awake dhewe. Eh Bu Siri, apa sebab kowe kelingan dulurmu, tanggamu sing manggon nok daerah Dhi Salam yang dimaksud adalah daerah Madinah sehingga engkau menangis dan air matamu itu sampai bercampur dengan darah? Imam Bu Siri ku gampangane bahasakno walaupun jauh tapi bagi hati yang dekat. Iku nganti iso mbendino nangis karena apa? Mengkhayalkan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhulma'i min idami. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimah. Apa sampean niki nangis gara-gara ono angin sempribit yang datang dari daerah Kalzima, yaitu daerah Madinah. Hei Bu Siri, hei wong rindu. Kowe kenapa kok nganti nangis? Apakah karena angin yang sepoi-sepoi yang datangnya dari arah Madinah? Wa aumadzal barqu fi dzulma'i min idzami, ataukah karena cemplerete petir yang cempleret yang datangnya itu songko sisih kono daerah Madinah. Eh nyun ngapunten. Nek wonten tiyang sing kados ngoten niku ya ora kena disebut wong adoh karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiyang kok disebut kados dene Imam Bu Siri niku ya berarti sejauh apapun itu hanya zat saja. Tapi batinnya sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma. Allahumma. Amin. Tapi nggih nyuwun ngapunten nggih. Kula namung niki kangge wong umum-umum wonten mawon. Solusine dos pundi Pak? Nek adoh Madinah, lah nek wong Perak Madinah ngono tambah rindu kepada Kanjeng Nabi. Sampai di debah dawuhaken Imam Ibnu Hajar Al-Haitami wonten ing kitab Jauharatul Munadzam fi ziyarati qabril mukarram niku. Kenapa Madinah kok disebut at-thayyibah, maknane wewangian? Sebab sinten mawon sing kok manggone nok daerah Madinah setiap hari dia bisa melihat kuburannya Kanjeng Nabi, beristifadah, mengambil faedah dari kuburan itu, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti atine wangi. Lah kula jenengan ki adoh arep rono rapati duit-duit. Terus budi, solusinya yang pertama tadi, urqubu Muhammadan min ahli baitihi. Lihatlah Kanjeng Nabi lewat putu-putu nih. Pak, kok jari ini saiki wis ora ana putune, Pak? Ngoten niku wonten provokator sing ngoten niku kathah niku. Provokator napa provokator niki? Oh, ora usah kator, provokator menawon banjur. Ono wonten niku. Wah, wis ora ana Kanjeng Nabi kuwi wis ora duwe putu. Ono we. Lah kok iso ngono? Lah Kanjeng Nabi kan gadah putri, Sidah Fatimah. Sidah Fatimah nikah karo Sayyidina Ali, berarti nek gadah keturunan iku berarti yo nasabe yo ring Sayyidina Ali, ora ring Kanjeng Nabi. Wong sing jeme intisab iku lil ab, bali ring bapak. He he he. Iku nek sing duwe anak dapurmu. Kanjeng Nabi wis dawuh, wis jelas riwayate ya sahih. Didawuhke Sayyidina Umar, kullu nasabin wasababin yang qati'u yaumal qiyamah ma khala sababi wa nasabi. Wa kullu ibni unsa isbatuhum li abihim ma khala waladu Fatimah fa inni abuhum wa isbatuhum. Saben nasab pedhot sampai dino kiamat besok nasab ini pedot kecuali nasabku, kata Rasulullah. Itu pengecualian. Nek sampai ngarani pedot itu berarti sampai orang terima no karo Kanjeng Nabi. Mungkin imane sampai perlu dipertanyakan lagi. Nek ono sing nganggep Kanjeng Nabi wis ora duwe nasab meneh ring sak ring anak putune, berarti Anda mengingkari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus bagaimana? Kanjeng Nabi lebih lanjut mengatakan, setiap ono anak wadon sing lahirno anak lanang, iku anake balik ring bapake, kecuali anake Fatimah. Fa inni abuhum wedange teko. Tak dungak nundang nikah, Kang, wis tak dungak. Insyaallah syaratnya kirang kalih, kalih sinten niku lho masalah. Ya, matur nuwun. Ngono ora nek mau. Jenengan Muhammad. Lho, ngeten iki digembosi zaman akhir. Sing lucu nerangno ngene iki wedi. Anggepane dianggap Syiah lho, ngono lho. Iki pumpung ora mlebu radio Al-Hidayah iki. Lho ora sah wedi, Syiah ya kono, liyane ya kono. Sing penting sampean akidah Ahlus Sunnah ya kudu ngakoni wujude Ahlul Bait iku nganti kiamat ana. Kok umpama ora ana, donya iki wis ora aman, wong hum amanul ardi. Mereka tuh pengaman dunia. Kok nganti udah ana sing nyepeng fadilah dzatiyah untuk putu wayah Kanjeng Nabi, ya donya iki ngalamat wis kiamat ngono mawon. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul difad dakiri shubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani ya rasul salamun alik ya rafi نواد درجي يا رسول الله يا رفي نواد درجي عطفتي يا جيرة العالمي الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rasul. Ya Rafi Ash-Shani wa Ad-Daraji ya Rasul. Salamun alik ya Rafi Ash-Shani wa Ad-Daraji Afataya Jiratal Alami للجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ora sah wedi sampean. Guru kula wonten sing nate dawuh ngeten. Wong niku kok nek nerangno keluargane Kanjeng Nabi kok nganti wedi iku kelangan nur. Lah kok ora ngoten pribon wis tak ngandel mawon. Nek sampean wis biasa mawon. Kados wau sing kula terangke mangke tulunglah nek sing kelingan diterangke niku ning masyarakat. Sekarang ini kita butuh mencari solusi untuk mengikat hati tentang mencintai Rasulullah. Carane piye? Gunakan pintu-pintu hati ini. Jendela-jendela hati ini gunakno. Kuping gawe ngrungokno mauludan, genungokno selawatan, mripat ya digunakno ben iso nguatno cintane. Carane pripun? Urqubu Muhammadan min ahli baiti. Lihatlah Kanjeng Nabi melalui putra wayahe. Coba di lah kok nek dianggep ae dianggep kok. Sing penting lak ora. Imam Syafi'i dawuh, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi bil Qur'ani anzalahu. Hei keluargane Kanjeng Nabi, mencintai kalian itu wajib. Dasare Quran, perintahe Allah. Quran sing nugaske kula lan panjenengan mencintai keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dene jaman riyen mula niku keluargane Kanjeng Nabi seolah-olah wonten sing mungkiri, wonten sing ngedoh-ngedohno ring umat. Iku jenengan aja katut. Lah kula jenengan muga-muga saged bertamasuk cekelan datang ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat kita Allahumma. Apa yang diharap ke TV ya wong iku memang konsepe Kanjeng Nabi kok adibu auladakum bithalathi khisalin. Ajari anakmu telung perkara. Maksudnya anakmu ki ajarono telung perkara. Iki kurikulume Kanjeng Nabi. Nomor siji cinta Nabi, nomor loro keluarga Nabi, nomor tiga mencintai Al-Qur'an. Nah, saat ini digalakno Qur'ane tok cinta Nabi dianggep medeni wong bid'ah syirik mloken kono. Cinta ring keluargane jeneng Nabi dianggep si ae untalen kono. Sing penting kula nindakno perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju napa mboten niki? Muga-muga sing setuju selamat dunia akhirate. Insyaallah. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngoten para hadirin. Selajengipun kala wau ingkang kula aturke dadi intine nek pengen nambahi rasa cinta ring Kanjeng Nabi gunakan itu tadi pintu-pintu menuju kepada hati kita. Nah. Saniki ngeten. Nggih nyuwun ngapunten nih, masalah teng wonten teng ngene. Solo Raya ni, nek sing jenengan sing pun manggen teng mriki kula yakin wis kenceng-kenceng lah ring Kanjeng Nabi ku kuwanceng sak boleh. Kula yakin semanten iki nek bengi ora mungkin turu sedurunge selawat ring Kanjeng Nabi. Kok guyu mringis lara ngono model iki. Ana sing nganti wah wis tasbih nganti pedhot. Lah piye tarik-tarikan karo bojone. Sallallahu alaihi wasallam ngono tak man. Terus sing wedok takok, "Mas kok tugel ya wis ngandhek turu." Sallallahu Muhammad. Tapi kita kadang disalah-salahkan itu bagaimana, Pak? Kata mereka cinta itu tidak harus melalui burdahan, mauludan, solawatan. malah dianggap itu cinta yang mengada-ada. Wong Kanjeng Nabi we ora model ngono. Iku perlu diuntali baikon sak botole berarti. Adatka hali ala sirri bimustatirin anil wushati wala ta'i bimunhasimi. Adatka hali la sirri bimustatirin. He, wong sing ora seneng mauludan tapi kakean mulut. Lho dawa niki kitope dawa. He, wong sing ra seneng mauludan tapi kakean mulut. Anda dengan mulut itu Anda menyalahkan kami yang mauludan. Ketahuilah adat kahali la sirri. Kowe iki nyalahno dohirku tok. Apa iku? Raudhah gembor-gembor. Ya Nabi salam. Anggapane gembor-gembor itu menghilangkan tenaga, ngentekno energi tubuh. Lho itu kita harus tahu, tapi jenengan diajari jawab karo Imam Busiri, adat kahali. Kowe ngertimu tingkah dohirku kok la sirri. Kowe ora ngedeng, kenapa aku nek selawatan kok ngadeg? Kenapa aku nek selawatan kok betah walaupun patang jam roti siji? Loh, iki kok ora nyindir kene iki udah. Sampeyan kowe surange wangi tuku roti malah nyindir ngono kok. Iki maksude nek ndi-ndi gak biasa ngoten iki ta? Ya aja mbok jawab nggih ngono ta, sing ketok kok nyetakno lara ngono rasane. Insyaallah Muhammad. Insyaallah Muhammad. Kalian hanya tahu hali tingkah dohirku. Anda tidak tahu kenapa saya berkorban meninggalkan rumah jamuro 12 malam berturut-turut. Jamuri 30 hari. Sampai wonten setunggal bunyai niku Pak Yai ini cerita kali kula. Sore-sore dolan dengan kula cerita. Anu kok Pak Dola dalamnya. Bojoku ngeten iki pun pamit 30 dino. Ya Allah sakitnya. Tapi wong suamine niku model Masya Allah padha cintane ning Kanjeng Nabi ketika istrinya bertanya, "Tapi papi apa pipo ya?" Ya nek gring-gring pipo. "Papi, iki aku 30 dina nganu lho, ingin menggunakan waktuku untuk mengikuti ibu-ibu jamuri." Sing lanang kok model ngeneng, ngenal, ngeneng apa? Ngenal cinta, mudeng. Tak apa-apa mi. Wah. Sing penting mengko dijamak takhir. Ya maksudnya wedange lho sampean iki. Aja mikir padha aku ngono ta sampean. Zulala Muhammad. Lho, sampai ngoten niku lha wong-wong sing ora mudeng dianggep niku menghilangkan energi tubuh. Anggepane apa iku ibu-ibu jamuri apa iku jamur apa iku Ahbabul Mustofa apa iku Raudhah apa iku dia tidak tahu. Memang yang namanya cinta itu penuh pengorbanan. Mudeng napa mboten? Walaupun laut luas aku seberangi. Gunung tinggi aku daki. Modal gede tak utangke. Demi jin. Om Zulala Muhammad. Sampean pernah gak ngalami ngoten niku? Karo sapa? Paling bojo calon bojo pertengenge. Calon bojo mbok rewangi. Lautan luasku seberangi, gunung yang tinggi aku daki. Ngono iku mbok rewangi kaya ngono ku apa mesti nek wis hasil dadi bojomu iso nyelametno uripmu? Kadang kala iki neraka bareng kok. Nggih mboten? Wong-wong sing do nyalahno mauludan jarine entek akeh boros begini dan begitu. He, aku tak takok, apakah model seperti itu tidak Anda lakukan? Lah wong-wong sing do ora seneng ngoten niku mlayune kan anake nikah oleh mantu. Wah, sewakno gedung. Entake puluhan juta. Ngoten niku nek ditakoni boros napa ora? Ya ora, demi cinta kepada anak. Lah aku tak takok, kowe cinta ring anak mbok buktekno lewat kaya ngono iku nganti entek-entekan mbok tekakno wis sembarang nganti mbok utangno entek-entekan kentekan utang mbok dolno bengkok kuburan sirat. Aku tak takok, wis hasil dadi mantumu apa mesti nyelametno uripmu mantumu? Kadang kala iki malah menyesal, walah mantuku ora waras. Isane guru menghamili tok lho. Bagaimana kalau kepada Rasulullah? Anda mengeluarkan nafkah untuk maulid, ya Allah, sallallahu Muhammad. Sampean nekakno selawatan ring omahe sampean, mbok rewangi mbok masakno sing enak ben do betah ben ora lirak-lirik. Hanya roti siji. Ya maaf lho, aku iki nyontokno ibu-ibu, ora kok aku iki bencong ya ora. Elek-elek ngene anakku papat kok, jombo. Halo. Lah aku iki nyeritakno, nggih, Om Sulaiman Muhammad. Sampean masakno sing tenanan, tekakno salat, iku untunge Mas, mesti barokah. Ora usah amin, sing penting lakoni. Oh, mana amin tok. Sesuk iki arep mauludan iki, oh tekanan iki sakniki ayo do ngijeh-ngijehno dhuwit gawe ngurmati maulude Kanjeng. Aja meneh teng mriku mengke ya disolawati, ya diwacake salam. Lembih solawate tok men masyaallah. Man shalla alayya balaghatni salatuhu fa shallaitu alayhi. Riwayat Imam At-Tabrani. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing nyolawati aku? Apa meneh menjadi panitia solawat? Apa meneh sing nganakno solawatan itu terjadi? Fasallaitu alaihi. Solawat itu, persembahan itu, ikhtifal perayaan itu, kuwabih dilapurno karo aku, kata Rasulullah. Lalu aku membalasnya. Dan balas itu ya tergantung dan ikut kotak terus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Yo paling yo ikut tok ceng diwales, tapi sing duwe omah. Yo melu moco, yo dadi sebab mocone wong akeh. Sing ngai senek, wih, barokahe Kanjeng Nabi ring bales polake. Ngandel yo ngono ora yo ora patheken. Wong Kanjeng Nabi ngoteni nate kok dawuhke niku Abdurrahman bin Auf nate mlampah-mlampah kalih Kanjeng Nabi mlebet wonten teng perkebunan kurma ngerti-ngerti Kanjeng Nabi langsung sujud. Lho, sujude mboten sembarang sujud. Dawuhmu nganti Abdurrahman bin Auf iku keweden. Gek-gek iki Kanjeng Nabi wis kapundhut iki. Ya Allah ora ubah iki piye iki piye iki piye piye piye. Mantun niku Kanjeng Nabi ujug-ujug jengengek meneh. Alhamdulillah ora sida ora sida. Nek cara bahasane mriki, Kanjeng Nabi gendhing kaget lho, ana apa? Anu Kanjeng Nabi jenengan niku kula ustanipun pejah Kanjeng Nabi lha pripun sujud lho duwangune ngeten. Ngene lho. Aku pas mlebu perkebunan kurma iki malaikat Jibril tumurun ning kowe ora weruh. Beliau mengatakan, Gusti Allah dawuh ya Rasulullah, ala yasurruka man shalla alaika salatan shallaitu alaihi. Kanjeng Nabi didawuhi kalih dening malaikat Jibril dawuhipun Allah, he Muhammad, sapa sing nyolawati kuwe sekali, maka Allah menyolawati orang itu. Kula tak tanglet pangkat nopo meleh sing luweh dhuwur tibang niku. Ngono ku jeh rumangsa, oh boros, boros ngono. Ya Allah. Yes memang balung kere lah ngaten niku. Kita niku nek bisnis nek donya mawon gunakno modal sesedikit mungkin tapi raihlah keuntungan yang sebanyak mungkin. Nek ilmu ekonomi kan ngaten niku. Lah aja direwangi ngono terus mutil niku ya aja. Bu, Pak, saya urip mboten iki. Terus nggih, insyaallah. Lah terus carane pripun? Modale gur selawat. Gur mejak kancane selawat. Sampeyan dirahmati Allah, didongakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa meneh nak kono rasulawat tok maca salam karo Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami ya nabi salam Allah ya Rasul salam Allah ya Habib salam alaika salawatullah. Kita ambil sebuah intisari makna salam yang sering saya sampaikan. Salam itu maknanya kalih. Mungguh Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya beliau. Salam bimakna yang pertama adalah bimakna tahiyah, penghormatan. Umpami ya Nabi salam, wahai Rasulullah, penghormatan kami teruntuk kepadamu ya Rasulullah. Tapi wonten makna salam sing penting sangat. Lan niki kedah dikuat-kuatno rasa atine ben sregep ngucapno salam ning Kanjeng Nabi. Bimakna al-amnu, bimakna keselamatan, keamanan. Loh, mosok Kanjeng Nabi niku didongakno oleh keselamatan orang ngono. Kanjeng Nabi memang didongakno oleh keselamatan, ning keselamatane ora kanggo beliau tok. Mboten untuk pribadi beliau. Maka diistilahkan al-amnu mimma yakhafuhu an ummati. Yang dimaksud aman, selamat adalah kita memintakan kepada Allah untuk Rasulullah melalui salam itu ya Allah. Mugo-mugo napa sing dikuatirno Rasulullah melanda umatnya, mugo-mugo jenengan aman ke ya Allah. Bukan Kanjeng Nabi ini yang dimintakan aman, tapi napa mawon sing dikuatirno Rasulullah melanda kepada umatnya, ini yang kita mintakan biar diamankan oleh Allah. Termasuk ya sing maca niku. Kok umpamane kaya kula ngeten iki, kok ngucap salam ning Kanjeng Nabi niku maknane ya Allah. Muga-muga napa sing dikuatirno Rasulullah melanda saya. Muga-muga jenengan aman ki. Lah jenengan kok nyolak nyalami Kanjeng Nabi yo ngoten niku. Lah terus nek dadi panitiane terus piye? Nek dadi penyelenggarane terus piye? Angen-angen piyambak. Saya yakin dasar ngoten niku kenging napa siji tempo Kanjeng Nabi waktu ditangleti ya Rasulullah. Kula niku kok kabotan utang ya Rasulullah. Niki wonten keterangan teng kitab Madzhabi Sya'ban gene Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang fadilahe wong maca salam ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku kabotan utang ya Rasulullah. Dos pundi niki carane? Anu, lakonana ya nggih. Kowe nek mlebu omahmu maca salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi. In kana fihi ahad aw lam yakun fihi ahad. Mbah iku ana wong mbah ora kowe tetep salam. Nomor loro, aja mlebu omah sik sadurunge maca salam karo aku. Assalamualaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Syukur nek ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nek cara Al Habib Abdurrahman bin Ali, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Bukit Duri. Ditambahi setunggal melih solawat ping telu utawa riwayat sanes kul huwallahu ahad ping sepindah. Akhirnya dilampahno kalih sahabat wau dereng dangu mboten dangu kemudian diparingi rizki sing luar biasa nganti turah-turah kangge tanggane kangge dulur-dulure. Gara-gara napa? Ampuwe maca salam ping Kanjeng Nabi. Sebab napa? Sampean padha karo wasilah ring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Allah, muga-muga berkahi kula ngucapno salam ring Kanjeng Nabi. Jenengan amanke. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah melanda pada saya, pada anak saya, pada istri saya, pada keluarga saya, pada kehidupan saya, bahkan pada penghidupan kita. Lho niku nek jenengan ngangen-ngangen ya monggo dilakoni. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken. Mungkin terakhir nyampun teni kula niki badhe nimbal tenggene salah setunggale pengurus gen kula ingkang nembih dalu niki wonten hajat ndongakno ibuke. Kula wau poke nderek dawuhipun Bib Novel riyin nembih mangke kula mriku. Pak, kula niku nek arep percaya ampuhe selawat ya meh-meh mawon percaya, Pak. Tapi kadang kalau niku sing do seneng solawatan, ngudak solawatan nak dinggon, niku yo aje ni pak. Hai, betul. Sarunge yo gajah duduk terus. Boyo nganti ora aboh sikile kok duduk terus. Kelambine yo ngonten niku pak ngeper. Ketune yo mangkak, ireng ora, kuning yo ora. Maaf nggih. Kula gadah cerita niki. Menawi guru kita nerangke ngeten. Sing pertama niki mangke wonten dua versi yang saya sampaikan. Innama jazaul hasanah al hasanah ba'da. Niki dawuhipun Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Piwalese wong amal apik iku sama dengan bar iku iso ngamal apik meneh. Nah iki mirengke sik. Sampeyan iki lho dina iki ngaji ngamal apik mboten? Apa ana wong semene iki niat ngijolno sandal? Lho iki sampeyan kok ketoke pernah dijoli lho. Wonten mboten? Boten, sing boten niku mungkin malah perlu dicurigai ini. Biasanya membela diri ini kalau maksudnya. Assalamualaikum Muhammad. Sampean ngaji mriki, dunia ti istimror tekun ben malam setu ngaji mriki, ngapunten nggih. Piwales sing paling agung niku setuhune boten kok nambahi duite, nambahi anake, ngono ku boten. Sing paling pokok kudu disejo piwales amal apik iku sesuk iso amal apik meneh. Dino iki apik, piwalese apa? Sesuk iso apik. Dino iki apik neh, sesuk neh iso apik. Sesuk neh iso apik. Lah gur ngono iku ora enak dipangan, Dul. Ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Nek ana wong apik, ngamal apik, piwalese iso dadi nambah amale apik. Walaupun saat itu mungkin dia tidak menganggap nasibnya berubah, tapi yakinlah syarat untuk perubahan nasib ke depan yang lebih baik itu telah dia kantongi. Terserah Allah dalam mentajalikannya. Ngetok no niku no dunya apa no akhirat apa loro-lorone. Ning mesti oleh. Krono nopo? Krono jenengan ngamal apik, sesuk iso dadi apik, sesukne iso nambah apik, sesukne nambah apik. Terus itu syarat yang pokok bagi ketentraman hidup. Man amila salihan, sapa wonge sing amal apik. Man amila salihan min dzakarin au unsa, mbah lanang mbah wadok, fa wa huwa mukmin, dia juga iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, sing nyenengke, sing maremke, sing nentremke. Itu janjine Allah. Nek kaya ngono ora percaya ya mploken kono. Lah niki kula matur ngeten niki ben napa? Nek ana ukara diwales, bakal pikantuk niku jenenge bakal niku aja terus kesusu. Wujute aja ditentokno. Aku ki pengin ku anu Pak Dek malam setu aku ngaji terus ngono sesuk ya mobilku ngaleh. Omahku yo ngaleh, tanggoku ndelalah yo kena topan brek mati kabeh terus gawe wasiat jebule kanggo aku ngono karepku. Halo. Sebenarnya hidup yang tentram itu melebihi jembare omah sejembar apapun. Kaya kula duwe kenalan. Senengane numpak mobil, napa numpak pesawat, gara-gara memang tugase iku bangsa luar pulau, luar pulau. Sampeyan nek numpak pesawat kira-kira seneng napa mboten? Jawab, jawab, jawab. Seneng nggih? Seneng. Ning kanca kula niku beda, masih numpak pesawat ora seneng. Kok umpama iku ora sedemi tugas ngono ora gelem. Sebab napa? Gadah fobia. Nek napa nek wonten manggen nek panggonan sing kekreket itu dia tidak bisa nafas. Jadi angger pesawat wis arep munggah niku lawange ditutup. Jadi bukan berarti sing omahe gedhe sing tumpakane apik niku terus uripe kuwep enak niku ya durung karuan. Ono malah ora tau numpak mobil, ora tau numpak pesawat ning artine iki ya suwenenge sak pole ngono. Kancane cerita bab sing jene Singapura, India apa sing cerita bangsa Taj Mahal apa wonge longa-longa. Taj Mahal iki panganan apa? Tapi atine luwih tentrem timbang wong-wong sing foya-foya ngalor ngidul ngoten niku. Niku kathah ngoten niku. Sebab napa? Tentrem niku bukan pada nilai abstrak yang tampak boten, tapi pada penerimane ati terhadap nikmah ilahiyah. Apa meneh? Iki keterangan kula sing versi yang kedua, ketahuilah dunya niku nek cara Sayyidina Ali darul amal la jazaa fiha. Dunya niku memang gone amal, dereng oleh piwales iku dereng. Lho Pak, jarine anu Pak, nek sedekah siji oleh 10. Nek anu nek wonge wiridan oleh ngene. Jane niku dereng piwales. Lah terus napa? Niku nembe rihul qabul. Niku nembe bau dari diterimanya amal. Kaya sampean mangan pelem niku durung peleme, peleme iku jeno akhirat. Nembe ambune kuweni sedep ngono. Nok donya ku nembe sedepe niku lho. Lah sedep niku padha-padha isane gur dirasa, mboten saged dipangan. Apa enak? Sedep niku enak napa mboten? Wah, kula wau pun bar mangan 3 kilo sedep. Oh, ya wong ora waras niku jeneng. Lah mangkane cukup mawon wis sampean diterangno ngeten iki lho, pokoke piwalese amal apik iku sesuk iso amal apik, sesuk neh iso amal apik, sesuke iso amal apik, sesuke neh sesuk iso ngamal apik. Terus lah nek iso kejaga terus titenono buahe amal apik akhirat, tapi rihul qabul diterimone amalmu iku diketokno nang uripmu. Ujuk-ujuk anakmu nerima, ujuk-ujuk bojomu waras, ujuk-ujuk keluargamu tentrem. Mungkin nek pun tentrem ada saja rezeki niku sing bakal teko. Tapi wong rezeki niku pun gadah wadah dhewe-dhewe. Ana sing ngimbakno rezeki niku kaya sumur. Sumur ku mbok peres terus ku banyune ya semono. Mbok jarno ya semono, ora ana kok nggonku kelep banyu sumur. Lah kenapa? 3 taun ora tak timboe. Ora ana. Ya ajeb semono iku. Mbok tokno ya semono iku, mbok culno ya semono. Ning guyumu kok lara ngono to, Kang. Saged dipahami nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi podo-podo ngasilno rihul qabul, podo-podo ngasilno gur baunya saja, yakinlah. Podo-podo sing dijanjekno nek manusa ngomong, kowe nek ngene-ngene kok dadi ngene. Alah, aku luweh percaya janjine Gusti Allah. Allah janjekno falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pokoke aku sregep ngaji, ana udan ora ana udan, ana bledhek ana Allah wis pokoke sebab aku pengin sesuk diwales iso ngamal apik meneh. Lah nek zakhirahnya, nek simpenane akeh, ujug-ujug ndadekno anake yo amal apik. Cukup-cukup keluargane yo seneng amal apik. Aku tak takok nek ana wong urip lidi sekelilingnya orang baik niku kira-kira apa ana alasan pengen luru kenikmatan liyo. Iki nate babi iki jaman tak takoni kemalung-malung kok. Ngene. Muzalalah Muhammad. Ayo bayangke aja nyepelek amal. Sambil nape, dulalah nanti anaknya dadi apik, garwane apik, apik. Apa kira-kira nek apik kumpul karo wong apik niku butuh nikmat liyane mboten. Sesekali mawon kadang. Bojone, "Dek, masak apa, Dek?" "Biasa, Mas. Sop hangkong." Lho, ya ora apa-apa to. Wong kangkung kudu sop ya enak kok. Mbah aku dhewe durung tau ngrasakno iku. Sop kok kangkung ngoten to. Assalamualaikum Muhammad. Ketika jawaban istri yang nyenengke tadi, walaupun ngerti gur iso masak kangkung ora karo nyenyel-nyenel sing lanang, takok apa? Takok ya ora nge duit. Ngerti seminggu yo kangkung ngene wis takok ya arep apa no. Ora ngono jawabane. Jawabane sebab jawabane wong apik. Wah apa dek iki mau dina? Mas, ngapunten e. Kula niku dados tiyang estri nggih saged engko tak gathukno. Lah niki wau namung saged ngoseng-ngoseng kangkung. Sing wadon mikir kados ngoten niku, sing lanang dos pundi? Timbul ridane, ya Allah, bojoku tak pakani kangkung telung minggu kok ya. Yo nrimone sak boleh ya Gusti. Terus langsung ting manahe sing lanang nyebut, ya Allah, kula ridho kalih istri kula. Ketika itu terjadi, patute ndek anak kurang ajar apa betul? Mboten, anake yo apik. Ma, lawain apa ma? Kangkung nang, alhamdulillah ma. Sebab apa? Kumpul wong ape. Kalau tercipta seperti itu, kulo kok yakin jalan hidupnya niku jembar. Batine adem. Urusan dia punya skill untuk mengangkat urusan ekonomi apa tidak secara dohir. Urusan kok ketemu nasib ono wong modali apa ora kanggo dagangi. Itu urusan nomor telu. Mudah apa betul? Nah, ngoten pak. Kadang kalau ditangleti, dek, kangkung meleh dek, betul mas. Ano, setik terong. Loh, apa salah itu? Loh, wong lanang kan mikir, ya Allah, bojoku gitu, tak jak rekoso, wajah iso guyon. Mes, pokoknya tak tambahi anak, gitu. Assalamualaikum Muhammad. Loh, nek mikir tekan semono. Iki lho, sing diluru wong imanku tentreme niku. Padha-padha rihul qabul, kambon-kambonan sangka diterimane amal sing paling dicita-citakan wong iman niku, kehidupan yang tentram bahagia. Itu bermula nek sampean sregep amal apik, diwales apik, dadi keluarga sing apik. Allah sedalam amat. Nah, kemudian daripada kemudian. Aplikasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah terhadap rumah tangga kita itu luar biasa. Iki tak tambahi bonus iki, maksudnya aku nyawang kok akeh sing do mumet karo bojone iki. Amin. Bu, Pak, halo. Sebelum saya menyampaikan poinnya, saya akan mengajak Anda berpikir. Maaf, Bu. Uang itu kan kata-katanya. Nek arep nikah, itu jarine dasar cinta. Mas, kowe kok seneng karo calonmu ku apa? Saya sangat cinta. Love is blind. Mutah-mutah. Cinta itu buta. Walaupun ada yang mengatakan calon saya itu ireng, bagi saya tidak ireng, tapi black sweet. Jadi ketok sweetnya tidak blacknya berarti. Halo? Kalau orang mengatakan calon saya itu keringnya keringking ceking, bagi saya itu langsing. Kalau ada yang mengatakan calon saya itu gembrot, itu tidak gembrot. Menurut penilaian saya, itu adalah modal tak jak rekoso dowo. Lah nek kering rekoso seminggu ya mati lah. Lemu wak 3 tahun rekoso ra ketara. Mudeng apa mumet iki? Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dikaji dalam dunia syariah, para kiai-kiai, para ulama-ulama gitu, mengatakan cinta pada awal pernikahan itu sesungguhnya kizib goroh yang sesungguhnya. Di dalam kitab Mahabbatuz Zaujat itu ada keterangan. Cinta itu tidak bisa disimpulkan sebelum menjalani dua hal. Yang pertama as-suhbah, yang kedua al-usroh. Usroh niku pergaulan, as-suhbah niku kekancan. Anda jangan berkata saya mencintai si A sebelum kekancan suwe. Sebelum bermuasyarah, saling menggauli, mengadakan pergaulan yang lama. Dan dari lamanya pergaulan hidup antara suami istri dan lamanya pertemanan yang lama antara suami istri, kalau dua hal itu masih berakibat podo rumongso apik, podo rumongso nyamane, maka itulah cinta. Jadi cinta niku betul kok ding ding ding ding ding ding ding ding terus tekan rumah bayangke ya Allah. Terus ke SMS, hei Sumiati. Lo kok ngguyu dong? Andaikan engkau adalah bunga, maka aku akan menjadi kumbang yang mengentupmu. Halo? Assalamualaikum Muhammad. Bukan itu cinta, cinta niku gampangane. Engko nek wis kumpul bareng, dadi teman hidup, lalu benar-benar mengalami kecocokan, saling asah, saling asih, saling asuh, benar-benar na'tul mahabbah, sifat dari kecintaan itu benar-benar tampak dari sekian lama hidup bareng berumah tangga, baru itu sukses dikatakan cinta. Jadi walaupun anak elimo aku durung karuan ketemu cinta lo, anak negur, arep ngijol nirawani. Atau istilah saya hanya terpaksa menjalani. Itu banyak dialami. Wong kula niku ya rada usti. Kula sering mendapat curhatan. Kemarin itu ana wong curhat, Pak Yai, tangane ambek uwal-uwalnya kelopo. Pak Yai, dos pundi solusine? Bojo kula niku dos pundi, bendina kok ngarani kula kere bodho itu di depan orang lain. Kula tak tanglet, ana piro? Sampun 3. Tak pikir anak 3 kok ijeh 2. Kok ijeh biasa goblok kere. Apa itu cinta? Maka solusinya adalah kalau ingin secepatnya menemukan buah cinta yang sesungguhnya dalam berumah tangga, dasarilah rumah tangga kita dengan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean ngaji terus, ngumpulke makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah cinta Allah, cinta Rasulnya, yang tampak apa? Kepada pasangan menghargai. Kepada pasangan, ingat karo Kanjeng Nabi, hey, aku diperintah Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf lho. Aku kudu menggauli dengan baik. Aku kelingan dawuhe Kanjeng Nabi, Allah Allah fin nisa fa innahunna awanun lakum ittakhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Aku diingatkan Rasulullah, hati-hati lho bojomu iku, kowe mbiyen njaluk bojo iku karo ayate Allah. Kowe nek wani-wani Allah sing ngantemi uripmu. Lalu dia akhirnya semakin baik kepada istrinya. Lalu menjalankan yang dilakukan Rasulullah. Karena mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah mengatakan bagaimana? Khairukum ahsanukum li'ayalihi wa ana ahsanukum li'ayali. Yang terbaik adalah yang paling apik ngajeni karo sing wedok. Lalu karena cinta ning Kanjeng Nabi, aku pengen lakoni. Kalau itu terjadi, istri akan nyaman. Keluarga akan timbul kasih sayang. Lama berjalan sama dengan cinta yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nek tekan semono ku dasari cinta ku balik cinta ning Kanjeng Nabi. Mangkane ayo garwane iki dijak ngaji. Ibu-ibu sing sadar nggih. Sing sadar. Nek gadah garwa kok sregep ngaji, sregep solawatan, sregep nekani majelis ilmi, yakinlah dia baru berusaha untuk mencintai Anda. Karena apa? Nembe kulaan bumbu-bumbu cinta yang abadi, yang berdasar cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon ingkang saged kula aturke. Muga-muga wonten manfaat lan barokahipun. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Al-Fatihah ila ruhi Ibu Khilayah binti Sa'id bin Umar Bahmatrof Ibu Fitria binti Abdul Qadir Al-Jufri. Mugi-mugi Allah maringi jembar padang kuburipun. Siril Fatihah. Doa kesembuhan untuk Bapak Muhammad Khairi Relawan Ar-Raudhah, Bapak Kamtowiono, Ibu Tri, Ibu Gia, Bapak Hasanuddin Semarang yang dirawat di Karyadi, semoga diberikan kesembuhan. Syifaan tamman la yughadiru saqaman wala hawaban bisirril Fatihah. Terkhusus kepada guru kita dan keluarga besar beliau, khususipun Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, mugi-mugi Allah paringi kesehatan zahiran wa batinan, diparingi hasil sedaya cita-citanipun, dipernahaken Allah sedaya visi misi dakwahipun, lan mugi-mugi kita pikantuk keberkahanipun, berkah kangge umur kita, kangge rezeki kita, kangge putra wayah kita, kangge sedaya ingkang Allah titipaken kan dateng kita, khususipun mungkin dadosaken berkah ilmu kita lan dipun paringi hasil sedaya cita-cita kita fid dini wa dunya hatta akhirah. Bisirril Fatihah. Dukun iki akhire biasa didemaos napa kula nderek panitia mawon. Monggo Pak. Saya lebat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.